Apa arti hadis ma anzalallahu da'an illa qad anzala syifa'an alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Oh, ini saya dapat anu ini soal imtihan ini ya. Nilai saya berapa kalau saya jawab? Allah tidak akan menurunkan sebuah penyakit kecuali pasti diturunkan obatnya. Hanya saja yang tahu bisa memanfaatkan, yang enggak ngerti ya tetap enggak tahu. Artinya, setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada obatnya. Ya, mesti ada obatnya. Hanya saja ada yang bisa diketahui dengan cepat, ada yang butuh proses, butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan obat dari penyakit tersebut. Yang tidak jarang sanibidin azani Allah wa iyyakum, ternyata obatnya itu terkandung pada perkara-perkara yang nampak sepele bagi kita yang ada di sekitar kita. Sanibidin azani Allah wa iyyakum. Jadi wali. Nah, termasuk obat dari apa namanya penyakit atau wabah yang saat ini sangat digembar-gemborkan, cukup menakutkan ya sanibidin azani Allah wa iyyakum, ya COVID-19 yang sudah bermutasi menjadi banyak nama sampai ibunya juga muncul Omikron, nanti muncul bapaknya Abakron gitu ya. Ini masya Allah, ini dari yang kecil muncul sampai umiknya ikut-ikutan muncul Omikron. Ya, kita tunggu nanti kemunculan bapaknya sampai buyutnya di hari kita. Azani Allah wa iyyakum. Ya, ada obatnya, tapi alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Salah satu obat yang paling manjur kata Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah, at-taghaful. Taghaful itu melupakan penyakitnya. Antum sakit kepala, antum sadar akan sakit tersebut, terus antum mikir itu double sakitnya. Atau sakit kepala, aduh aku sakit, tambah sakit. Tapi kalau antum masa bodoh, lupakan kalau antum sedang pusing, tahu-tahu sembuh. Kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Ya, ya, cobaan, ya dicoba. Ustaz patah tulang Ustaz. Kalau pusing boleh Ustaz, ini patah tulang, gimana cara melupakannya Ustaz? Ya kalau patah tulang ya berobat. Nah,